RAC, Rima Anak Papua. Jadi dari tiga huruf dan tiga kata yang membentuk energi positif bagi kita, membagikan karya untuk kita semua. Datang dan donasikan buku dan kertas Anda untuk acara Rima Anak Papua Revol Education yang akan dilakukan setiap hari Sabtu dan juga setiap bulannya. Acara ini merupakan wadah baru bagi seniman-seniman lokal di Jayapura untuk mengembangkan karyanya dan juga menyebarkan energi positif untuk membantu masyarakat sekitar. So, respect. Sekarang saya jumpa dengan kau, kau tentang dia sembuh kita real road. Kan cuma dulu, dan cerita dulu. Sekarang saya jumpa dengan kau, kau tentang dia sembuh kita real road. Kan cuma dulu, dan cerita dulu. Ingat waktu lama yang sudah terlewat, yang bersama di bawah satu atap. Langit yang gelap, tengah terjaga-laga tetap kuat. Dari lorong gelap hingga jalan sampai club, tembuat para penonton hinsap. Music ini sampai mati, never stop. R.I.P. Music anak komen 24-4. Momen ini susah untuk terulang, nostalgia sebelum kau pulang. Karena belum tentu tong bisa jumpa lagi tahun depan. Susah senang kamu ada nih, pada datang tong hadapi. Ah, welcome, jangan lupa tong pernah satu rumah. This is our holiday, festival at the time. Keep your head on, jangan come head on. Dudu santai sampai midnight. Turun cerita dalam bass, kasih mic. Don yang lain hanya tahu kita pun cerita lewat story. Jadi biar nanti kita ceritakan tentang hari ini. Sekarang saya jumpa dengan kau, kau tentang dia sembuh kita real road. Dan cuma dulu, dan cerita dulu. Sekarang saya jumpa dengan kau, kau tentang dia sembuh kita real road. Dan cuma dulu, dan cerita dulu. Tunjuk baku lihat diam-diam dengan dia, susah baku jarak masih. Siapa ada dengan dia, baku maki baku biar susah dari pencerahan kasih. Jika bertemu jadi memalu, ini semerdu. Yakin terus berkisar dulu sampai lulus, baku sayang terus. Sekarang ini full, cuki mailing pizza. M.O.O. instrument play. You're more fucking on flow with the gang. Rima ada pontong pocong band. Surang kira benar barang malam korang ke pulang. Weh, sekian lama tara jumpa. Kam, masih ingat kasih lupa. Jarang kumpul sama-sama, duduk tipu cerita, bernostalgia. Yeah, ingat waktu momen dulu. Kalau sekarang kete harus atur waktu. Semua sudah punya kesibukan, jadwal padat semua habis di kerjaan. Apapun itu bisa dibeli, tapi momen ini susah terulang lagi. Kalau senang harus bagi-bagi, malam ini kita semua pasti happy. Sekarang saya jumpa dengan kau, kau tentang dia sembuh kita real road. Dan cuma dulu, dan cerita dulu. Sekarang saya jumpa dengan kau, kau tentang dia sembuh kita real road. Dan cuma dulu, dan cerita dulu. cerita dulu.